Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syedara Lun, Berita Sore, edisi hari ini Jumat 17 Desember 2021, dibacakan Iska Novita dan Ilham. Pencarian korban mobil jatuh di Pak-Pak Barat, Basarnas Medan sebut keluarga korban minta penambahan waktu. Seorang remaja diruda paksa dan digilir 14 pemuda di Nagan Raya, polisi beberkan kronologisnya. Densus 88 ungkap 14 terduga teroris yang ditangkap di Batam Sumsel Jaringan Jamaah Islamiyah. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, permintaan pihak keluarga agar pencarian terhadap korban mobil jatuh di Bulu Didi, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitelu, Tali Urang Jehe, Kabupaten Pak-Pak Barat, Sumatera Utara, dapat diperpanjang. Permintaan itu disampaikan keluarga korban kepada serambinews.com Kamis kemarin di Poskes Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebulu Salam. Menyusul masih adanya 3 penumpang mobil jatuh yang belum ditemukan hingga hari kelima pencarian. Menanggapi hal itu, Kasih Opsi Basarnas Medan Zul Indra selaku koordinator pencarian korban mengakui batas waktu pencarian memang 7 hari. Namun katanya perpanjangan bisa saja dilakukan lantaran SOP terkait tidaklah kaku. Penambahan perpanjangan waktu pencarian ini dapat dilakukan ke pimpinan Basarnas di Medan. Namun diakuinya, jika sesuai SOP memang batas pencarian hanya 7 hari. Tetapi Zul Indra menyatakan, jika SOP tersebut juga tidak kaku, artinya dapat diperpanjang. Mekanisme perpanjangan pencarian pertolongan bisa disampaikan pihak keluarga ke pimpinan Basarnas Medan Sumatera Utara atau melalui perwakilan seperti BPBD Kota Sebulu Salam. Dijelaskannya, proses pencarian juga melibatkan sejumlah tim seperti SAR Aceh, Sat Brimob Poldasu, Tagana BPBD Kota Sebulu Salam, Tim Arung Jeram, SAR Pos Kutacane, dan berbagai tim lainnya. Namun semua ini dikoordinir oleh Basarnas Medan lantaran lokasi kejadian berada di Sumatera Utara. Diakuinya jika wilayah sungai lokasi mobil jatuh sangat ekstrim. Sungai di atas Brastagi termasuk Kota Sebulu Salam dan Pak-Pak Barat sangat deras dan ekstrim. Dikatakannya pula jika berdasarkan informasi, kecepatan arus air sungai di Lai Kombih 5 km per jam. Kendala utama pencarian yakni medan yang sulit seperti tebing curam dan terjal hingga ketinggian puluhan bahkan ratusan meter. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sebulu Salam, Adita Karya, mengatakan akan berkoordinasi dengan Basarnas Medan terkait perpanjangan masa pencarian korban mobil jatuh ini. Menurutnya, operasi pencarian dan evakuasi korban mobil jatuh merupakan kewenangan Basarnas Medan Sumatera Utara. Saudara Lun, pemerintah Aceh meminta masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan dan patuh pada protokol kesehatan. Imbauan tersebut berkaitan dengan ditemukannya virus COVID-19 varian Omicron yang dilaporkan telah masuk ke Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas jangkauan vaksinasi untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity dari serangan COVID-19. Seperti halnya yang dilakukan di Banda Aceh Convention Hall, yang merupakan lokasi vaksinasi massal terpusat hingga Kamis kemarin, berhasil memvaksin 89.690 orang dalam pelaksanaan hari ke-128. Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19 Pemerintah Aceh, Muhammad Iswanto, dalam keterangannya Kamis kemarin ada penambahan 261 orang. Total sebanyak 89.690 orang yang telah mengikuti vaksinasi di sini. Angka itu hanya rekapitulasi dari vaksinasi di Banda Aceh Convention Hall saja. Sementara di seluruh Aceh, masyarakat yang telah divaksin mencapai 1 juta lebih. Para vaksinator, seperti dikutip dari situs humas.acehprov.go, terus bekerja ekstra memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Muhammad Iswanto juga menyebutkan, pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa varian baru COVID-19 Omicron telah terdeteksi untuk yang pertama kali masuk Indonesia pada Rabu malam 15 Desember 2021. Menanggapi hal itu, Iswanto mengatakan Presiden Jokowi telah memberikan arahan pada Kamis 16 Desember 2021 bahwa varian Omicron telah masuk ke 88 negara di dunia, termasuk Indonesia. Sederalun, seorang remaja yang berusia 15 tahun di Nagan Raya menjadi korban penyekapan dan ruda paksa oleh 14 pemuda. Kasus ini terjadi pada sebuah kafe di Kecamatan Sukamakmu, Nagan Raya, sekira pukul 23.50. Pelaku yang berjumlah 14 orang menggilir pelaku secara bergantian. Terkait ruda paksa anak di bawah umur pada Sabtu 11 Desember pekan lalu, polisi dari Polres Nagan Raya bergerak cepat dan berhasil membekuk 9 orang dari 14 pelaku. Hingga Jumat hari ini, sebanyak 5 pelaku lain yang kesemuanya tercatat warga Nagan Raya masih diburu dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Hal ini dikatakan Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya SIK melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud SH kepada serambinews.com Jumat hari ini. Kasat menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban meminta kunci sepeda motor kepada ibunya, yakni untuk keperluan membeli bakso bakar. Namun sampai pukul 23.50, korban tidak kunjung pulang ke rumah dan ibu korban berusaha mencari di sekitar tempat tinggalnya. Namun anak perempuannya belum juga ditemukan. Pencarian terus dilakukan pada Selasa 14 Desember. Seorang warga selaku saksi M. Hidayat menerima panggilan telepon dari temannya yang memberitahukan keberadaan korban di salah satu kafe di Kecamatan Sukamakmu. Lalu pria tersebut memberitahu kepada ibu korban tentang keberadaan anaknya. Dengan gerak cepat, sang ibu korban langsung menjemput anaknya untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah, Bunga menceritakan kepada ibunya bahwa ia sudah diperkosa oleh RK 18 tahun dan 13 teman lainnya. Korban juga mengaku diperkosa di salah satu kamar kafe yang dikelola oleh FS 21 tahun. Bunga disekap dalam kamar selama 2 hari dan selanjutnya dilepas oleh pemuda yang memperkosanya. Terkait peristiwa itu, ibu korban melaporkan kepada Polres Nagan Raya agar pemuda yang memperkosa anaknya itu dapat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Kasat Reskrim AKP Mahfud mengatakan, dengan laporan itu, personel Reskrim langsung menuju ke TKP serta menemukan 3 alat kontrasepsi serta 4 unit handphone Android. Sebanyak 9 pelaku yang telah ditangkap adalah JN dan MR, masing-masing 17 tahun, RJ, MS, dan SF, masing-masing 18 tahun, MD 19 tahun, MRK 20 tahun, dan FS 21 tahun. Sedangkan 5 pelaku yang masih diburu polisi dalam kasus ini adalah DN, IP, AI, AF, serta SR. Terhadap 5 pelaku kejahatan ini, Kasat Reskrim AKP Mahfud berharap agar untuk segera menyerahkan diri. Kasat Reskrim AKP Mahfud SH menegaskan, jika dalam waktu 1 kali 24 jam tidak menyerahkan diri, polisi akan menjemput paksa 5 pelaku. Sederalun, misteri penemuan mayat perempuan tanpa busana dengan kondisi kaki dan tangan terikat di Gampung Lambadik, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, Selasa 14 Desember 2021 siang akhirnya terungkap. Tersangka ditangkap pada Rabu malam 15 Desember 2021. Sejauh ini tidak ada nama tersangka, kronologi dan motif pembunuhan masih dirahasiakan. Termasuk alamat korban belum dibeberkan secara detail. Karena dari informasi yang diperoleh serambinews.com, polisi masih melakukan pendalaman terhadap pelaku. Seperti diberitakan sebelumnya, warga Gampung Lambadik, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, digegerkan oleh penemuan mayat perempuan dengan kondisi kaki masih terikat, Selasa 14 Desember 2021. Mirisnya, saat ditemukan mayat perempuan itu tanpa busana dalam kondisi memprihatinkan. Besar dugaan korban pembunuhan. Demikian disampaikan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto SIK, melalui Kasat Reskrim AKP Emrian Citra Yuda SIK, kepada serambinews.com pada Rabu 15 Desember 2021. Menurutnya, mayat perempuan Malang itu pertama kali ditemukan dan diketahui oleh Khairul Fatah, pekebun dan merupakan warga kecamatan setempat, pada Selasa siang 14 Desember 2021. Beberapa hari sebelumnya, saksi Khairul Fatah sudah mencium bau menyengat, tapi mengira bau berasal dari bangkai binatang yang mati sehingga tidak memperdulikan. Namun pada Selasa siang baunya semakin menyengat. Untuk menyibak rasa penasarannya, Khairul Fatah memastikan sumber bau. Pekebun itu terkejut saat melihat kondisi tangan yang sudah menghitam keluar dari balutan mantel plastik. Ia langsung meninggalkan lokasi dan menginformasikan temuan mayat kepada warga lainnya. Tidak lama setelah itu, warga pun menelepon Polsek Pekanbada. Petugas kepolisian Polsek Pekanbada pun meluncur ke lokasi dan langsung berkoordinasi dengan Polresta Banda Aceh. Pada saat dilakukan evakuasi dan olah TKP, kondisi mayat perempuan itu sudah sangat memprihatinkan. Wajahnya sudah tidak dapat dikenali lagi dan tubuhnya mulai menghitam dengan kondisi kaki masih terikat. Begitu juga dengan kondisi tangannya juga diduga sempat terikat, tapi ikatannya sudah terlepas. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh menyebutkan pihak sudah melakukan olah TKP dan jenazah perempuan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit RSUZA Banda Aceh untuk diotopsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, perekonomian Indonesia terus mengalami pemulihan pada tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah optimis Indonesia mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun 2021 hingga 2022. Menurut Bank Dunia, perekonomian Indonesia akan tumbuh 3,7% tahun ini. Pertumbuhan ekonomi akan menguat jadi 5,2% pada tahun 2022 jika Indonesia tidak kembali mengalami gelombang baru COVID-19. Pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan bagi perekonomian, namun Indonesia masih dapat mengendalikan pandemi hingga saat ini. Walaupun ekonomi sempat mengalami perlambatan akibat adanya varian Delta antara bulan Juli hingga Agustus, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dapat ditangani dengan baik. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 bisa mencapai 3,5% hingga 4%. Indonesia berhasil menekan angka pengangguran agar tidak mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya selama berlangsungnya gelombang varian Delta. Walaupun hilangnya pendapatan tenaga kerja masih terus berlangsung, perluasan program bantuan sosial pemerintah yang dijalankan telah dapat memitigasi resiko meningkatnya angka kemiskinan. Vaksinasi sendiri saat ini sudah mencapai lebih dari 70% untuk dosis 1 dan lebih dari 50% untuk dosis 2, dan vaksinasi untuk lansia serta sudah dimulainya vaksinasi untuk anak. Berbagai kebijakan moneter maupun keuangan juga tetap akomodatif mempertimbangkan berbagai potensi resiko maupun faktor ketidakpastian yang masih sangat tinggi, termasuk kemungkinan adanya penyebaran varian-varian baru COVID-19. Di tengah situasi ketidakpastian seperti saat ini, kata Erlangga, penting untuk melanjutkan percepatan vaksinasi dan terus meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment. Pemerintah juga sudah menjalankan berbagai regulasi reformasi struktural seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk terus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Meskipun Indonesia mampu mengendalikan pandemi sampai saat ini, Menko Erlangga tetap mengimbau masyarakat untuk terus waspada akan kemungkinan munculnya varian-varian baru di Indonesia. Saudara Lun, Kepala Bagian Bantuan Operasi Data Semen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengungkapkan, 14 terduga teroris yang ditangkap di 3 lokasi pada Kamis kemarin merupakan bagian dari jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. Aswin saat dikonfirmasi Kompas.com Jumat hari ini mengatakan, ke-14 terduga teroris itu ditangkap di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kota Batam. Kendati demikian, ia belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut terkait keterlibatan 14 orang tersebut di dalam jaringan ini. Pihaknya masih melakukan pendalaman kepada para teroris tersebut. Adapun 9 orang teroris di wilayah Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Medan, dan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Seorang teroris juga ditangkap di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian 4 teroris lainnya ditangkap di Kota Batam, Kepulauan Riau. Saudara Lun, topan Rai di Filipina bukan hanya menyebabkan lebih kurang 300 ribu orang harus dievakuasi. Topan yang disebut oleh warga lokal sebagai ODT tersebut juga dilaporkan telah menewaskan 1 orang. Topan Rai telah menghantam wilayah selatan dan tengah Filipina pada Kamis kemarin sore waktu setempat. Serangan topan super ini telah memutus komunikasi dan menghancurkan atap bangunan di beberapa daerah yang dilansir dari kantor berita AFP Jumat hari ini. Topan Rai yang menghantam Pulau Siargao di Filipina pada Kamis kemarin memiliki kecepatan angin maksimum 195 km per jam atau 120 mil. Pada Jumat hari ini, kecepatan angin sudah berkurang menjadi 155 km per jam. Koresponden ABS-CBN, Dennis Datu, melaporkan dari kota Surigao yang dilanda bencana di Pulau Selatan, Mindanao, semua bangunan mengalami kerusakan parah, termasuk kantor bencana provinsi. Kondisinya seperti baru saja terkena bom. Datu mengatakan jalan utama menuju kota pesisir telah terputus oleh tanah longsor, pohon tumbang, dan tiang listrik yang roboh. Badan Bencana Nasional di Filipina mengonfirmasi satu orang telah tewas dan dua lainnya terluka dalam badai. Sementara lebih dari 300 ribu orang telah mencari perlindungan darurat saat topan melanda Samudra Pasifik dan menerjang negara itu. Sekitar 18 ribu orang dilaporkan belum kembali ke rumah. Akibat terjangan Topan Rai, puluhan penerbangan di Filipina dilaporkan harus dibatalkan demi keamanan. Selain itu, lusinan pelabuhan harus ditutup sementara karena Biro Cuaca memperingatkan gelombang badai setinggi beberapa meter dapat menyebabkan banjir yang mengancam jiwa di daerah pesisir daratan rendah. Filipina, yang digolongkan sebagai salah satu negara paling rentan di dunia terhadap dampak perubahan iklim, dilanda rata-rata 20 badai dan topan setiap tahunnya. Topan paling mematikan yang pernah tercatat di Filipina adalah topan Super Haiyan yang menewaskan lebih dari 7.300 orang atau hilang pada 2013 lalu. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 17 Desember 2021. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.